berseru, kaulah Allah yang selalu dengar doaku. Apabila ku mencari, ku pastikan ku temukan wajahmu. Bila ku tanyakan engkau dengan segenap hati, kau berikan ku untuk temukan engkau, dan kau pulihkan hidupku. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus, Yesus, inilah kerinduan hatiku, bahwa ku lebih dekat, semakin dekat padamu. Kapan kasihmu?